إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan sedikit daripada penjelasan tentang ahkam udhiyah, hukum-hukum terkait dengan ibadah kurban. Udhiyah secara istilah syar'i definisinya adalah ma yudbahu min bahimatil an'am fi ayyamin nahar taqarruban ila Allah taala. Ma yudbahu min bahimatil an'am, binatang yang disembelih dari kalangan bahimatul an'am di hari-hari penyembelihan, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah pada shalah hingga akhir ayyam tasyrik, sampai akhir daripada hari-hari tasyrik, dalam rangka taqarruban ila Allah azza wa jalla. Keutamaan daripada ibadah ini, keutamaannya tersebut dari riwayat, diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahar. Rasul menyatakan tidaklah seorang anak Adam beramal pada tayyib dengan satu amalan pada hari nahar, hari penyembelihan di tanggal 10, yang lebih dicintai oleh Allah, ahabu ilallah min ihraqid dam, dibandingkan mengalirkan darah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa as'ariha wa adlafiha. Sungguhnya kurban tersebut benar-benar akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan kulit-kulitnya, dan dengan kuku-kukunya. Wa inna dam la yaqa'u minallah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardh. Dan sungguh darah binatang kurban tersebut akan jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala di satu tempat sebelum jatuh ke permukaan bumi. Fatayyibu biha nafsan, maka baik-baiklah kalian dalam berkorban, yakni memperbaiki jiwa-jiwa kalian, bersihkan hati-hati kalian. Hanya saja hadis ini, ya, hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dengan sanad yang dhaif. Sanadnya dhaif. Dan Ibnu Arabi, salah seorang ulama mazhab Maliki, punya syarah daripada Sunan Tirmidzi, yakni kitab Aridatul Ahwazi. Di dalam kitab tersebut Ibnu Arabi menyatakan laisa fi fadlil udhiyah haditsun sahih. Tidak ada pada perkara udhiyah binatang kurban satupun hadis yang sahih, tidak ada. Semua hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan daripada udhiyah binatang kurban semuanya adalah riwayat-riwayat yang dhaifah. Semuanya riwayat-riwayat yang dhaif. Wa qatrawan nas fiha ajaib lam tahsih. Dan sungguh kata Ibn al-Arabi, orang-orang meriwayatkan hadis-hadis yang menakjubkan sekali terkait dengan keutamaan-keutamaan udhiyah, tetapi tidak ada satupun yang sahih. Dan ini justru menunjukkan akan keutamaan daripada udhiyah dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan pahalanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nilainya. Ini menunjukkan bahwa nilainya sangat besar sekali. Sebagaimana puasa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa innahu li wa an ajzi bihi. Demikian pula sabar, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi ibadah yang besar, ya, kemudian tidak disebutkan pahalanya, ini justru menunjukkan akan besarnya pahala tersebut. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di saat seseorang menyembelih, ada yang menyembelih sebelum Id, sebelum sholat. Maka beliau mengatakan bahwa itu hanyalah lahan biasa. Ini menunjukkan apa? Bahwa di saat binatang tersebut disembelih setelah sholat Id dan berlaku sebagai udhiyah, memiliki nilai yang sangat besar. Bukan semata apa? Bukan semata daging biasa. Ini sudah merupakan bentuk daripada keutamaan udhiyah. Barakallahu fikum. Kemudian dalil akan disyariatkannya. Dalil akan disyariatkan daripada udhiyah. Maka di sana terdapat beberapa dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Yang pertama, di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah engkau untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, "Fasholli as-shalah al-maktubah." Fasholli di sini adalah salat yang diwajibkan atas kalian. "Wanhar an-nusuk wa dhabhu yaumal adha." Wanhar yakni an-nusuk. Ibadah kurban dan penyembelihan pada hari Adha. Demikian pula di dalam surat Al-An'am, Allah menyatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Qul, katakan ya Muhammad, "Inna salati wa nusuki, sungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu. Dan dengan itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah yang pertama kali berserah diri." An-nusuk di dalam ayat ini, inna sholati wa nusuki. Ya, an-nusuk artinya adalah adzabah. Dan ini diterjemahkan oleh sebagian para tabi'in. Di antaranya Sa'id Ibn Jubair. An-nusuk adalah adzabah. Sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Kalaupun dari kalangan para ulama mufassirin yang menyatakan bahwasanya an-nusuk adalah jami'ul ibadat, maka masuk di dalamnya adzabah juga. Ya. An-nusuk yakni ibadah-ibadahku semua. Maka tentu di antaranya masuk adalah adzabah. Yakni sembelihan. Demikian pula kalimat di dalam Al-Quran surat Al-Had. "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyat kurusmallah ala ma rozaqahum min bahimatil an'am." Ini pun juga dijadikan dalil daripada dalil-dalil yang menunjukkan akan disyaratkannya ibadah kurban. Masing-masing umat kami jadikan mansakan. Ya, ini nusuk ibadah kurban. "Liyat kurusmallah ala ma rozaqahum." Agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rizikan kepada mereka. "Min bahimatil an'am." Dari bahimatul an'am. Adapun dari sunnah Rasul, maka terdapat di dalam hadis Anas bin Malik. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Anas bercerita. "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyain amlahain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 kambing kibas amlahain yang berwarna putih dengan bercampur hitam. Tapi warna putihnya lebih dominan. Ini amlah. Zabahahuma biyadi. Beliau menyembelih dengan tangannya. Wasamma wakabbar. Beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir. Wa arijlahu ala sifahihima. Dan beliau meletakkan kaki beliau pada 2 sisi. Dari sisi kedua kambing tersebut. Muttafaqun alaih. Abdullah ibn Umar juga meriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lain. Imam Ahmad. Aqaman Nabi SAW bil Madinah 10 sinin. Yudhi. Nabi SAW tinggal di Madinah selama 10 tahun. Terus-menerus beliau melakukan udhiyah. Dan udhiyah ataupun ibadah kurban ini disyariatkan kepada umat ini dalam rangka iktidak terhadap Abul Anbiya Ibrahim alaihi salam, di mana kisahnya ma'ruf kepada kita semua. Beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya yakni Ismail dalam mimpi, dan mimpi anbiya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim pun membenarkan mimpi tersebut dan menyampaikannya kepada putranya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan dzibhun azim, kambing kibas yang besar. Disebutkan kisahnya di dalam surat As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adzahu fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'adzim. Di sini dikisahkan ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di saat Ismail telah menginjak masa remaja, sudah bisa ikut membantu bapaknya dan termasuk membangun daripada Ka'bah pada waktu itu dibantu oleh Ismail. Ya, bayangkan seorang anak yang begitu sangat dicintai, kelahirannya begitu sangat dinanti-nantikan. Sebelumnya belum memiliki putra Ibrahim, punya anak satu, kemudian harus diperintahkan untuk ditinggal di lembah yang penuh dengan ya kengerian, berkesendirian, tidak memiliki teman, tidak memiliki tangga, tidak ada orang sama sekali di situ. Tetapi itu adalah perintah Allah. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian dibahas dengan akal. Perintah Allah itu dijalankan, bukan kemudian dicerna dengan akal manusia. Kalau seandainya agama itu dengan akal, tentu Ibrahim akan menolak pertama kali. Ya Allah, bagaimana anak istriku ditinggal di tempat seperti ini? Tetapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ta'ana. Istrinya pun juga demikian. Kemudian setelah itu datang kembali di situ. Sudah mulai besar. Ya kan? Sudah mulai bisa membantu orang tuanya. Ternyata diperintahkan untuk disembelih. Kira-kira bagaimana? Akal tidak akan masuk di situ. Maka memang ya, perkara agama ini bukan perkara akal. Perkara agama adalah perkara ketundukan. Dan kita diajarkan dari semenjak dahulu kala. Agama laisa bil akal. Ya. Law kana din bil akal, lakana asfalal kuf. ahak bi'an yumsah min a'la atau kama qala Ali bin Abi Thalib. Seandainya saja, kata Ali bin Abi Thalib, agama itu dengan akal tentunya bagian bawah khuf, bagian bawah sepatu ya, itu lebih berhak untuk diusap daripada punggung, daripada apa? Punggung kaki, bagian atasnya. Kenapa? Yang langsung bersentuhan dengan tanah adalah bagian bawahnya. Akan tetapi sekali lagi, agama ini, perintah-perintah di dalam agama adalah ujian ketundukan dan kepatuhan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kemudian di saat ternyata terpenuhi seluruh daripada ujian-ujian keimanan yang begitu sangat berat pada Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu dan itu adalah mimpi yang benar. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas ya orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh ini adalah ujian yang sangat nyata. Siapa yang sanggup coba diperintah untuk menyembelih putranya yang paling dikasihaninya, paling disayanginya. Maka ini tentunya adalah ujian yang sangat berat sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan keluar. Wa fadainahu bi dzabhin 'adzim. Kemudian kami fida, kami tebus dia dengan bi dzabhin 'adzim, sembelihan yang besar. Dan Ismail adalah kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah itu adalah bapak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga Abdullah ini juga termasuk yang hendak disembelih juga kisahnya itu. Ya. Setelah punya anak laki-laki, laki-laki terus, laki-laki lagi, ya, Abdul Muthalib. Sampai ke yang 10, kalau sampai 10 kok laki-laki, maka bernazar akan disembelih satu. Ternyata setelah kemudian ya, anak ke-10 lahir laki-laki, kemudian diundi anak-anaknya. Dan ini yang paling disayangi, Abdullah. Nah, ternyata yang keluar namanya Abdullah. Wah, ini coba mungkin diulang lagi. Keluar lagi namanya Abdullah. Diulang lagi, keluar lagi namanya Abdullah. Nah, sudah berarti memang sudah jatahnya disembelih. Akhirnya apa? Tidak, sudah siap-siap ini sudah. Sudah berazam Abdul Muthalib untuk menyembelih bapak daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Hanya kemudian setelah itu dirundingkan di situ dengan orang-orang, tokoh-tokoh dan sebagainya, mereka sepakat bahwasannya ditebus dengan 10 ekor unta. Ya, 10 ekor unta dengan nama Abdullah. 10 ekor unta dengan nama Abdullah. Dikocok yang keluar tetap Abdullah lagi. Abdullah lagi. Abdullah lagi sampai 10. Akhirnya berarti berapa? 100 ekor unta. Baru setelah 100 keluar nama unta. Ya, unta keluar. Sehingga tebusan untuk satu orang 100 ekor unta. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana ibnu dzabihain." Aku adalah putra dari dua bapak yang disembelih. Tapi bukan betul-betul disembelih ya. Diniatkan untuk disembelih. Ini Rasulullah SAW. Jadi di antara hikmahnya adalah menghidupkan kembali sunnah daripada Abul Anbiya. Ya. Menghidupkan kembali sunnah daripada Abul Anbiya Ibrahim alaihi salam. Apa hukum daripada udhiyah, berkurban? Dalam perkara ini terdapat khilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, wajib hukumnya bagi orang yang mukim dan diberi keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi orang yang mukim dan diberi keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat ini pendapat daripada Hanafiyah. Berhujjah dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Maka analah usah, siapa saja yang memiliki kelonggaran rezeki, kelapangan rezeki, walam yudahi, sedangkan dia tidak berkorban, Fala yaqrabanna musallana, maka benar-benar jangan mendekati tempat sholat kami. Demikian pula hadis yang lainnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ashabu Sunan. Ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, sesungguhnya atas setiap keluarga, kepala keluarga, pada setiap tahunnya ada kewajiban udhiyah. Dua hadis ini. Kemudian hadis yang ketiga juga merupakan dalil yang dipakai oleh madzhab Hanafiyah. Hadis muttafaqun alaih. Man dzabaha qabla an yusalliya falyadbah makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih korban sebelum sholat id, maka hendaknya dia mengganti kedudukannya dengan sembelihan yang lain. Seandainya bukan karena kewajiban, tentunya tidak diperintahkan untuk mengganti. Di sini hujah daripada pendapat Hanafi. Kemudian pendapat yang kedua, sunnah mu'akkadah. Pendapat yang kedua, sunnah mu'akkadah. Dan ini pendapat jumhurul ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berdasarkanlah pada daripada sabda Rasul SAW, idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhi. Hadis Ummu Salamah dikeluarkan lima Muslim. Idza dakhalatil ashr, apabila telah masuk 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang kalian ingin menyembelih kurban, fala yamastanna ya musanna min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka janganlah dia menyentuh dari rambut dan kulitnya sedikit pun. Jadi jangan mencabutnya atau mengelupas kulitnya. Kulit-kulit yang kering, kulit mati, biarkan saja. Jangan kemudian dikelupas. Kalau berniat hendak berkurban. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan hukum berkurban dengan iroda. Wa aroda ahadukum. Ini berarti bukan jazm. Bukan kewajiban. Sedangkan kewajiban tentunya tidak dikait dengan iroda. Tapi diperintahkan dengan iljam. Sedangkan di sini Rasul menyatakan aroda ahadukum. Siapa yang mau di antara kalian? Sehingga dari sini menjelaskan makna-makna daripada hadis yang tadi. Ya, yang dibawa oleh pendapat yang pertama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kambing. Bagaimana dalam hadis Jabir? Falamma qada khutbatahu nazala min mimbari. Di saat beliau selesai khutbah, kemudian beliau turun. Wata bikepsin. Kemudian beliau didatangkan seekor kambing gibas. Pada bahahu Rasulullah SAW. Waqal, beliau menyatakan Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini adalah untukku, kurbanku, dan kurban orang-orang yang tidak berkurban dari umatku. Ini menunjukkan bahwasannya umat tidak lagi punya kewajiban karena telah disembelihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi umat yang belum atau yang tidak menyembelih, mereka mendapatkan daripada ya telah gugur kewajiban tersebut, seandainya itu kewajiban, dengan kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mencukupi daripada itu hukum daripada kewajibannya. Ini pendapat jumhurul ulama. Di samping juga pendapat yang pertama tadi, hadis yang di bawah dibaifkan oleh sebagian para ulama yang fala yaqrabanna musallana itu dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian syarat-syarat daripada udhiyah. Syarat-syarat daripada udhiyah. Syarat yang pertama, sudah belum kemarin? Sudah dibahas ini? Syarat udhiyah? Sudah belum? Belum ya? Baik. Syarat yang pertama adalah min bahimatil an'am. Syarat yang pertama adalah min bahimatil an'am. Berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala, liyadhkuru smallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am itu adalah 8 azwaj, minal ibli 2 wa minal baqar 2, minal ma'z 2 wa minal dha'n 2. Bahimatul anam itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi, masuk di dalamnya kerbau, yang ketiga adalah kambing, baik yang kibas ataupun yang berlambut lurus, ya, baik yang berbulu lurus ataupun berbulu gembel. Berbulu lurus namanya ma'is, yang berbulu gembel namanya do'an. Masing-masingnya boleh dijadikan sebagai binatang kurban, baik jantan maupun betina. Baik jantan maupun betina, sehingga semuanya jenisnya ada 8. Ya, dengan berpasang-pasangan, minal ibil itsnain wa minal baqar itsnain. Dari unta itu 2, jantan betina. Baqar juga 2, jantan betina. Ma'is juga 2, jantan betina. Do'an juga 2, jantan ataupun betina. Adapun tentunya di tempat kita ini pemerintah memberikan aturan bahwasannya untuk kambing yang betina yang masih produktif itu dilarang dijadikan binatang kurban. Sehingga dari sisi ini tentunya kita menghindari daripada binatang-binatang kurban yang betina yang masih produktif. Maka kalau ingin untuk menyembelih kurban kambing betina, cari yang sudah tidak produktif. Apa istilahnya? Majer. Ya, majer. Sahibul Ghanam paham. Yang sudah majer. Ini biasanya majer itu harganya juga lumayan mahal. Karena biasanya gemuk. Ya, sudah tidak produktif ini. Dan dagingnya juga banyak. Baik. Kemudian syarat yang kedua, telah sampai usia yang ditentukan oleh syariat. Usia yang telah ditentukan oleh syariat adalah musinnah. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW menyatakan, "La tadbahu illa musinnah." Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Illa anta'assara alaikum. Kecuali jika sulit kalian mencari yang musinnah. Fatadbahu jada'ah minadda'an. Maka boleh bagi kalian untuk menyembelih jada'ah. Jada'ah dari jenis do'an. Dari jenis do'an. Jadi asalnya adalah musinnah semuanya. Walaupun do'an pun juga musinnah. Kecuali jika sulit sudah mendapatkan yang musinnah. Maka boleh jada'ah, yakni yang usianya 6 bulan, tetapi hanya dari jenis do'an saja. Dalam riwayat yang lain, hadis Abu Burdah Ibnu Nayyar, Abu Burdah menyatakan, inti jada'ah, aku hanya punya jada'ah. Maka beliau menyatakan, itbaha, boleh kamu sebelih, itbaha. Walan tujzi'an ahadin ba'dak. Dan tidaklah berlaku untuk seorang pun setelah. Ini menunjukkan bahwa ya bulugh sin atau sampainya usia yang mu'tabar secara syar'i ini sangat ditekankan. Ya, usia daripada binatang tersebut. Musinnah. Sama saja apakah jantan ataupun betina harus musinnah. Dan musinnah ini berbeda-beda dari masing-masing binatang ternak. Pada unta dinyatakan musin itu apabila telah genap 5 tahun dan masuk pada tahun yang ke-6. Dan pada bakor itu apabila telah genap 2 tahun masuk pada tahun ke-3. Dan pada maiz itu telah genap 1 tahun masuk pada tahun ke-2. Jadi di saat mau membeli kambing tanyakan kepada pedagang. Ini sudah ya berapa tahun usianya? Sudah genap 1 tahun apa belum? Kalau kambingnya ya. Kambing enggak bisa menjawab. Kalau pedagangnya menjawab, "Oh, ini sudah poal." Nah, ya, katakan sudah 1 tahun apa belum. Poal itu bisa dibikin masalahnya. Tapi kalau sudah 1 tahun dia menyatakan, "Oh, iya sudah." Maka umdahnya kepada dia. Mas'uliyah kepada si pedagang tadi. Dia sudah menyatakan. Jamin ini 1 tahun. Iya ini sudah 1 tahun. Bismillah kita beli. Jadi ibrahnya adalah usia. Bukan besar kecilnya. Terkadang ada binatang. Ataupun yang sudah besar. Begitu, tapi ternyata belum 1 tahun. Jenis-jenis kambing tertentu. Adapun doan, maka itu tadi. Setelah memang sulit, ya, sebagaimana lafaz dari hadis tadi, setelah memang sulit, illa anta asar alaikum, maka tidak mengapa pilih yang doan. Genap 6 bulan masuk kepada bulan yang ke-7. Kemudian syarat berikutnya adalah salima minal uyub. Selamat daripada cacat yang dimaukan di sini adalah cacat-cacat yang menjadikan binatang tersebut tidak sah untuk dijadikan kurban. Dan cacat tersebut mansus alaiha, dalam artian ditentukan oleh syariat cacat tersebut. Ya, tidak sembarang cacat, tetapi 4 macam cacat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis Al-Bara ibn Azib, di saat beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Madza yuttaqa min ad-duhaya?" Apa yang perlu untuk dihindari daripada binatang-binatang kurban? Fa'asyara biyadihi, maka beliau berisyarat dengan tangan beliau. Arba. Ini yang perlu untuk dihindari adalah 4 perkara. Al-arja al-bayyin tul'uha. Al-arja. yang pincang, yang sangat jelas kebengkokan kakinya. Jadi berjalan dengan yamsi ala thalatha, tiga kaki begitu. Atau satunya itu diseret begitu. Atau dia terpincang-pincang kelihatan sekali di saat berjalan dengan teman-temannya, dia paling kemper sendiri. Ya, paling belakang. Maka ini jelas-jelas dia pincang. Kemudian al-aura wal aura al-bayyin awaruha, yang pece, buta sebelah matanya. Apalagi dua-duanya. Yang sangat jelas kebutaannya. Warna matanya itu berbeda dengan yang satunya. Yang satu yang warna matanya itu sudah putih misalnya. Hitamnya sudah tidak lagi hitam. Jelas tampak kebutaan pada sebelah matanya. Maka ini juga tidak sah sebagai binatang kurban. Wal maridah al-bayyin maraduha, dan binatang tersebut sakit yang sangat jelas sakitnya. Wal ajfa allati la tunqi, dan yang kurus yang tidak bersumsum. Hadis sahih dikeluarkan oleh Ahmad dan Ashabu Sunan. Kemudian syarat yang keempat, penyembelihan tersebut dilaksanakan pada waktu yang ditentukan oleh syariat. Kalau disembelih sebelum dan setelahnya, maka tidak sah sebagai binatang sembelihan. Dan telah sepakat para ulama, fuqaha rahimahumullah, bahwasannya waktu yang paling afdal, waktu yang paling afdal adalah yaumul id qabla zawali syams. Itu yang paling afdalnya. Ya. Ba'da sholatil id fi yaumil id qabla zawali syams. Setelah sholat id, ya, pada hari Idul Adha itu, sebelum tergelincir matahari. Karena itu yang selalu dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bara ibn Azib, inna awal ma nabda'u fi yaumina hadha an nusalliya. Yang pertama kali kita mulai pada hari kita ini adalah kita sholat. Thumma narji fananhar. Kemudian kita pulang dan kita berkurban. Menyembelih binatang kurban. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa melakukan hal tersebut berarti dia telah mengenai sunnah kami. Telah bertepatan, telah melaksanakan sunnah kami. Wa man dzabaha qabla shalah fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, sungguhnya itu hanyalah daging yang dia suguhkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai. Tidak ada kaitannya dengan ibadah nusuk sama sekali. Muttafaqun alaih. Adapun akhir daripada waktu udhiyah, akhir daripada waktu udhiyah adalah sampai akhir daripada ayat mutasyrik. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. hadisnya belum ketemu ini. Sebentar, dicarikan dulu hadis tentang bahwasanya ayam mutasyrik itu adalah an-nahr kullu. Jadi hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan semuanya. Dan juga di dalam hadis yang dikelar kelima muslim, ayamu tasrik, ayamu aklin wa surbin. Hari tasrik adalah hari makan dan minum. Yang hal tersebut merupakan dalil bahwasannya ayamu tasrik juga merupakan hari-hari penyembelihan. Ada lafaz tersendiri yang menyebutkan bahwa hari-hari tasyrik adalah hari-hari penyembelihan seluruhnya. Dan itu adalah pendapat daripada mazhab Syafi'iyah dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah. Sedangkan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwasannya hari penyembelihan hanya hari Idul Adha tanggal 10 dan ditambah 2 hari setelahnya. Ini berdasarkan ucapan Ibnu Umar diantaranya. Al-Adha yauman ba'da yaumil Adha. Adha itu 2 hari setelah hari Adha. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagi yang berniat hendak berkurban, maka diingatkan di sini, apabila telah masuk tanggal 1, maka janganlah dia mengambil sedikit pun dari kukunya, rambutnya, ataupun kulit dari badannya. Kulit-kulit yang kering misalnya, yang di telapak kaki, ataupun kulit-kulit kering yang biasa mengelupas, maka jangan dikelupas dengan sengaja. Biarkan dia kalau tetel dengan sendirinya, maka tidak ada dosa. Tetapi kalau kita yang melepaskannya, maka telah melanggar daripada larangan Rasulullah SAW, fala ya musa min sya'rihi wala basyarihi syai'a hatta yudhi. Jangan sampai kemudian dia melepaskan dari rambutnya, memotongnya, atau dari kulitnya, ya, mengelupasnya, ataupun dari kukunya, sedikit pun darinya, hingga dia berkurban. Adapun seseorang yang pada saat dia masuk kepada 10 atau kepada tanggal 1 Zulhijjah, dia belum ada niat, kemudian ternyata setelah melewati beberapa hari masuk, ya, tanggal 3, tanggal 4, baru mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berniat, maka semenjak dia berniat itulah dia menahan daripada hal-hal tersebut. Ya, dari memotong kuku, memotong rambut dan mengelupas kulit. Wallahu taala alam bisawab. Naqfi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.